telah matahari naik seukuran ujung tombak. Assalamualaikum. Itu secara bahasa. Jadi sembelihan yang dilakukan di waktu tersebut disebut udhiyah. Namun secara syariat, secara agama Islam yang dimaksud dengan udhiyah adalah hiya ma yuzbahu minal ibili awil baqari awil ghanami awil ma'iz. Secara syariat maknanya adalah hewan yang disembelih dari hewan-hewan ternak. Apa itu hewan ternak? Yaitu ada tiga jenis saja. Ibil, sapi, atau bakor, unta, atau ghanam. Ghanam yaitu kambing, mencakup kambing atau domba, termasuk dalam kategori ghanam. Ghanam domba, maiz, itu kambing kacang, kambing Jawa. Taqarruban ilallahi ta'ala yawmal a'id. Itu semua dilakukan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah pada hari A'id. Dan termasuk hari A'id, hari-hari tasyriq. Jadi sesembelihan tersebut disembelih kapan? Di hari A'id dan hari-hari tasyriq. Yaitu 11, 12, dan 13 dari bulan Dhul Hijjah. Itu termasuk dari hari A'id. Jadi ini definisi al-udhiyah. Hewan ternak yang dimaksud adalah tiga tersebut. Tidak keluar dari tiga ini. Dilakukan penyembelihannya itu tujuannya adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan untuk yang lainnya. Sehingga jika ada orang yang menyembelih di hari Id, tetapi dia tujuannya bukan untuk taqarrub ila Allah, tetapi tujuannya untuk dijual dagingnya untuk diperjualbelikan, maka ini tidak termasuk kurban. Atau untuk dimakan, untuk ada tamu datang dalam rangka menyambut tamu, sehingga dia menyembelih hewan itu, maka ini tidak termasuk kurban. Sehingga kurban itu harus dengan taqarrub. Dia meniatkan ini ibadah yang disyariatkan pada waktu tertentu dengan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh syariat. Kemudian masalah berikutnya, hukumuha, hukum menyembelih hewan kurban, wa adillatu masyru'iyatiha, dan dalil tentang syariatnya penyembelih hewan kurban ini. Al-udhiyah hukumnya sunnatun mu'akkadah, sunnah yang ditekankan bagi yang mampu. Bagi yang mampu, naam. Ini pendapat yang rajih, ini adalah pendapat mayoritas para ulama, bahwa menyembelih hewan kurban itu hukumnya sunnah, tidak sampai pada tingkatan wajib. Dan juga ini yang setelah rabit pendapat yang dari kalangan para sahabat radhiyallahu anhum, seperti Abu Bakar, Umar, dan juga Ibnu Abbas, Ibnu Umar, dan yang lain dari kalangan para sahabat, yang mereka jelas mengatakan bahwa menyembelih hewan kurban itu hukumnya tidaklah wajib. Bahkan sebagian sahabat sengaja tidak berkurban dikarenakan khawatir yang lain, orang-orang menganggap kurban itu perkara yang wajib. Namun itu disunnahkan bagi yang mampu dengan sunnah yang ditekankan. Ditekankan karena amalan kurban ini menunjukkan seseorang itu betul-betul dia cinta kepada Allah, dia lebih memilih apa yang ada di sisi Allah daripada harta yang dia miliki. Dia kurbankan sebagian dari harta yang Allah berikan untuknya, dia kurbankan untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah ibadah yang agung, ibadah yang termulia dari harta, yaitu kurban. Dan ibadah yang termulia dari anggota tubuh seseorang adalah salat. Salat, ibadah yang termulia yang ada pada anggota tubuh. Dan ibadah yang paling mulia yang ada pada harta seseorang, yaitu kurban. Liqaulihi ta'ala, fasalli li rabbika wanhar. Berdasarkan firman Allah Azza wa Jal, fasalli li rabbika wanhar. Maka salatlah kamu terhadap Rabbmu, wanhar. Nah, dari ayat inilah kita mengambil faedah bahwa salat merupakan amalan yang terbesar yang ada pada anggota tubuh seorang. Ada pula nahar, yaitu dari harta dia, maka yang paling utama adalah an-nahar. Qala wali hadithi, dan juga dalil yang tentang mensyariatkan kurban ini adalah hadis Nabi SAW, dan juga ada ayat yang lain yang menunjukkan tentang perintah dan syariatnya kurban. Seperti ayat wali kulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru smallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Dan setiap umat, kata Allah Azza wa Jal, kami telah menjadikan syariat untuk mereka mansak, sebuah syariat kurban. Liyadhkuru smallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am, supaya mereka berzikir dan mengingat Allah Azza wa Jal terhadap apa yang telah kami berikan kepada mereka dari rizki yang mereka gunakan untuk berkurban dari bahimatul an'am. Wali hadithi Anas, dan berdasarkan hadith Anas radhiyallahu anhu, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam dhaha bikabshaini amlahaini aqranaini. Bahwa Nabi SAW beliau berkurban dengan dua kambing. Bikabshain, dua kambing kabsh, itu kambing kibas, domba, domba jantan. Amlahain, amlahain itu gemuk, berwarna putih atau mayoritasnya berwarna putih. Itu amlah. Aqranain, yaitu yang bertanduk. Inilah jenis kambing yang paling utama untuk dijadikan kurban, yaitu kambing kibas. Yaitu domba, jantan, amlah, berwarna putih dan gemuk, atau mayoritasnya warnanya putih, memiliki tanduk. Ini yang paling utama. Yang jantan lebih utama daripada yang betina. Tapi yang betina pun tidak masalah, tidak mengapa seorang berkurban dengan yang betina. Yang bertanduk tentunya lebih utama dari yang tidak bertanduk. Sebagaimana sifat kambing yang disembelih Rasulullah alaihi salatu wassalam. Dzabahahuma biyadihi. Beliau alaihi salatu wassalam menyembelih. Menyembelih dengan kedua tangannya sendiri. Dua kambing yang beliau kurbankan itu disembelih dengan tangannya sendiri. Di sini menunjukkan yang utama adalah seorang itu menyembelih dengan tangannya sendiri. Itu yang afdal, dan boleh diwakilkan juga kepada yang lain jika dia mau. Tetapi yang utama yaitu dia menyembelih dengan tangannya. Wasamma wa kabbar. Kemudian beliau membaca basmalah, membaca nama Allah dan bertakbir. Membaca nama Allah dalam menyembelih hukumnya syarat sahnya dan diterimanya sembelihan. Adapun takbir maka hukumnya sunnah. Wada'a rijlahu 'ala safahihima. Dan beliau meletakkan salah satu kaki beliau di atas tulang rusuknya, di atas tulang rusuk kambing yang akan disembelih tersebut, yang dimiringkan, dibaringkan, kemudian salah satu kakinya diletakkan di bagian dada kambing, kemudian disembelih. Inilah hadis Rasulullah SAW tentang syariat berkurban, bahwa beliau SAW beliau juga melakukan al-udhiyah. Qala syurut al-udhiyah. Syurut masyru'iyatul udhiyah. Masalah yang berikutnya setelah kita tahu definisi udhiyah, hukum dan dalilnya, sekarang kita akan masuki syarat disyariatkannya udhiyah. Bagi siapa? Bagi siapa udhiyah ini disyariatkan? Tusannul udhiyatu fi haqqi man wajadat fihi syurutul atiyah. Hewan kurban itu disunnahkan untuk disembelih bagi yang disunahkan untuk menyembelih hewan kurban bagi orang yang terpenuhi padanya syarat-syarat berikut. Disunahkan untuk menyembelih hewan kurban bagi orang yang terpenuhi padanya syarat-syarat berikut. Yang pertama, al-Islam. Fala yukhatabu biha ghairul muslim. Maka perintah kurban ini tidak ditujukan kepada selain muslim. Yang kedua al-bulugh wal aql. Yang kedua adalah usia baligh dan berakal, orang yang berkurban usia baligh dan berakal. Faman lam yakun balighan aqilan fala yukallafu biha. Adapun yang belum berakal, yang tidak berakal atau belum baligh, maka tidak dikenai beban. Ini menurut pendapat yang mengatakan wajibnya menyembelih hewan kurban bagi yang mampu. Ada yang berpendapat bahwa itu hukumnya wajib. Sehingga menurut pendapat ini, siapa yang belum sampai pada usia baligh dan tidak berakal, tidak terkenai beban. Tapi kesimpulannya, bahwa yang sahih dari pendapat ulama yaitu hukumnya sunnah. Sehingga tidak ada beban bagi siapapun untuk menyembelih hewan kurban. Dan itu dilakukan atas kemauan dari dirinya, karena ini amalan sunnah. Yang ketiga, al-istita'ah itu. Yang ketiga adalah kemampuan. Demikian juga mengatakan wajibnya hewan kurban, itu bagi yang memiliki kemampuan. Adapun yang tidak memiliki kemampuan, maka tidak wajib. Al-istita'ah, kemampuan ini, kapan seseorang dikatakan mampu? Qala wa tatahaqqaqu bi'ayyamlika qimatal udhiyati za'idatun an nafaqatihi wa nafaqati man talzamuhu nafaqatahu. Kemampuan ini maksudnya adalah seseorang yang memiliki uang, memiliki harga nilai uang hewan kurban yang lebih. Dia punya harta lebih, yang harta lebih ini bisa digunakan untuk menyembelih hewan kurban. Namun dengan syarat harta itu adalah harta lebih dari nafkah yang wajib yang harus dia tunaikan. Lebih dari nafkah untuk keluarganya, untuk anak-anaknya, dan orang yang di bawah tanggungan kehidupan dia. Nafkahnya di bawah tanggungan dia. Jika masih ada lebih dari harta-harta tersebut yang dia miliki, dari nafkah-nafkah yang harus ditunaikan kepada haknya, khilala yaumul id, selama hari id dan hari tasyrik. Selama hari id dan hari tasyrik. Jadi selama 4 hari itu dia masih memiliki uang untuk memenuhi keperluan orang-orang yang harus ditunaikan haknya, untuk makan keluarganya, orang-orang yang di bawah tanggungan nafkahnya masih bisa dia nafkahi selama 4 hari, masih ada dana yang cukup. Lebihnya, jika itu bisa dibelikan hewan kurban, maka ini dia disunnahkan bagi dia untuk membelanjakannya sebagai hewan kurban, dan dia teranggap sebagai orang yang mampu, teranggap sebagai orang yang mampu. Itulah syarat-syarat orang yang disyariatkan untuk menyembelih hewan kurban. Qala, berikutnya al-mas'alah tsaniyah, masalah yang kedua. Ma tajuzul udhiyatu bihi. Jenis hewan kurban yang boleh untuk dijadikan hewan kurban. Jenis hewan yang boleh dijadikan hewan kurban. La tasihul udhiyatu illa an takuna min al-awwal al-ibil, al-thani al-baqar, al-thalith al-ghanam, wa minhu al-ma'iz. Kurban itu tidak sah kecuali dari 3 jenis hewan saja yang disebut dengan hewan bahimatul an'am, hewan ternak. Yang pertama adalah ibil, unta, baik jantan maupun betina. Yang kedua al-baqar, sapi. Yang ketiga kambing, termasuk dalam kambing yaitu domba dan kambing kacang. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Azza wa Jal, yang dalil yang menunjukkan bahwa hewan yang boleh dijadikan hewan kurban itu hanya 3 jenis ini saja, tidak lebih. Yaitu firman Allah Azza wa Jal, wa likulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru ismallahi 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Dan setiap umat telah kami syariatkan penyembelihan hewan kurban sebagai suatu ibadah yang dengannya mereka mengingat Allah, menyebut nama Allah terhadap apa-apa yang telah Allah berikan rizki kepada mereka. Min bahimatil an'am, dari hewan bahimatul an'am. Allah mensifati hewan yang dijadikan kurban oleh mereka adalah bahimatul an'am. Bahimatul an'am itu tidak keluar dari 3 jenis hewan ini. Dan juga dari ayat ini kita mengambil faedah bahwa syariat kurban ini telah disyariatkan pada umat sebelum kita. Allah mengatakan walikulli ummah, dan pada setiap ummah, menunjukkan bahwa selain dari umat Muhammad juga ada syariat menyembelih hewan kurban. Wal an'amu la takhruju an hadhihi al-asnaf ats-tsalatsah. Al-an'am, hewan ternak itu tidak keluar dari tiga jenis yang telah disebut tadi. Unta, sapi, dan kambing. Ini dalil yang pertama, bahwa bahimatul an'am itu yang disebut dalam ayat ini, sifatnya adalah bahimatul an'am, dan bahimatul an'am tidaklah keluar dari tiga jenis hewan ini. Dalil yang berikutnya, wali annahu. Dalil yang berikutnya adalah, dan juga dikarenakan, lam yungqal 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak pernah dinukil dari Nabi alaihi salatu wasallam, wala an ahadin minas sahabah, maupun dari salah seorang pun dari sahabat Nabi, at-tadhiyatu bighairiha, bahwa mereka pernah menyembelih udhiyah, hewan kurban, selain jenis tersebut, selain dari jenis-jenis tersebut. Nah, ini dalil yang berikutnya, bahwa tidak dinukil dari Nabi SAW bahwa beliau pernah berkurban dengan ayam atau kuda selain dari binatang ternak. Demikian juga para sahabat tidak pernah mereka melakukan penyembelihan untuk dijadikan hewan kurban kecuali dari tiga jenis ini. Sehingga dengan ini merupakan syarat jenis hewan kurban yang harus dijadikan kurban, yaitu tidak keluar dari tiga jenis ini. Qala wa tujzi usyatu, ini permasalahan yang lain, wa tujzi usyah. Kemudian beliau melanjutkan masalah yang berikutnya, wa tujzi usyatu fil udhiyati 'anil wahidi wa ahli baitih. Satu ekor kambing itu bisa mencukupi fil udhiyah, yakni satu ekor kambing dalam berkurban, yakni seorang yang berkurban dengan satu ekor kambing itu tujzi, sudah mencukupi anil wahid, untuk satu orang, wa ahli baitih, dan keluarganya. Sehingga setiap satu keluarga cukup dia menyembelih satu ekor kambing, dan itu sudah teranggap anak-anaknya masuk dalam kurban dia, pahalanya juga mendapatkan keluarganya dia, mencukupi seluruh keluarganya, yakni satu keluarga dia. Sehingga tidak kita katakan bahwa kamu bapak seorang ayah satu kambing, kemudian istrinya satu kambing lagi, anaknya satu kambing lagi, tidak. Satu kambing itu sudah cukup untuk satu keluarga, untuk satu keluarga. Fafi hadithi, dalilnya adalah hadis Abi Ayyub bin radhiyallahu anhu, kana ar-rajulu fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dahulu seorang di zaman Rasulullah SAW yudhahi bisyah, menyembelih dan berkurban dengan seekor kambing, anhu, untuk dirinya, wa an ahli baitih, dan untuk keluarganya. Fayakulun wa yut'imun, sehingga mereka makan dari, yakni keluarganya, mereka juga turut serta makan dari kurban tersebut, dan itu imun, memberi makan orang lain jadinya. Jadi seekor kambing itu sudah mencakup sekeluarganya. Di sana ada sebuah permasalahan. Dalam sebuah hadis itu disebutkan an ahli baiti. Dan juga Rasulullah SAW beliau pernah di saat menyembelih menyebutkan di antara doanya, ada anni wa an ahli baiti, ini dariku dan dari keluargaku, wa an ahli baiti, dan dari orang-orang yang ada di rumahku. Menunjukkan orang yang tinggal dalam satu rumah itu cukup satu hewan kurban dari kambing yang dikeluarkan, itu sudah mencukupi satu rumah itu. Bisa sebuah permasalahan yang mungkin terjadi di beberapa tempat, yaitu satu rumah jika dihuni oleh dua keluarga. Dalam satu rumah ini dihuni oleh dua keluarga, misalnya satu saudara dengan yang lainnya, dua bersaudara dan keluarganya tinggal di rumah tersebut. Apakah kita katakan setiap satu keluarga itu harus mencukupi untuk keluarganya sendiri, atau kita katakan bahwa satu ekor kambing sudah mencukupi untuk satu rumah. Di sini dirinci oleh para ulama, dikatakan oleh para ulama bahwa dilihat, dirinci apabila makanan mereka itu satu di hari-hari biasa, makanan yang mereka makan itu satu, dan dapurnya satu, minumnya satu, yakni bersama-sama. Jadi dua keluarga tinggal satu rumah, makan minumnya bareng-bareng, yakni dapurnya satu, semuanya digunakan untuk dua keluarga. Maka di sini satu ekor sudah mencukupi dua keluarga ini. Satu ekor sudah mencukupi dua keluarga yang tinggal dalam satu rumah ini. Tetapi apabila setiap dari kedua keluarga ini, walaupun dalam satu rumah, tapi mereka memiliki makanan yang berbeda. Keluarga ini dia hanya membiayai keluarganya sendiri, makanannya, minumannya, dan mereka punya dapur masing-masing. Maka di sini, setiap satu keluarga harus, atau tidak bisa satu, dua keluarga dengan satu kambing. Jadi setiap keluarga itu dihitung satu, sehingga harus dua. Jika satu keluarga yang berkurban, berarti itu kurbannya untuk keluarganya dia sendiri. Tidak mencukupi kedua-dua keluarganya. Ini apabila orang yang tinggal di satu rumah ada dua keluarga atau lebih. Dilihat jika mereka makannya dari satu tempat, maksudnya dari satu pengeluarannya, bareng-bareng makannya, nafkahnya mereka bersama-sama, maka di sini satu kambing sudah mencukupi kedua keluarga itu yang dalam satu rumah. Adapun jika mereka memiliki tempat dapur masing-masing dan makanan keluar dari masing-masing keluarganya, maka di sini setiap satu keluarga maka itu untuk keluarganya sendiri. Ini terkait kambing. Jadi satu kambing itu mencukupi satu orang dan keluarganya, dan keluarga atau serumahnya, untuk serumahnya. Qala wa yajuzu tadhhiyatu bil ba'ir wal baqarah al wahidatu an sab'atin. Dan boleh dalam menyembelih kurban al-ba'ir, yaitu unta, dalam unta wal-baqar, sapi, al-wahidah an sab'ah, bisa mencukupi tujuh orang dan keluarganya. Yani maksudnya dalam sapi atau unta boleh seseorang melakukan istirak, yakni bareng-bareng tujuh orang satu sapi. Tujuh orang mengumpulkan iuran untuk membeli seekor sapi. Ini boleh. Tujuh orang dalam sapi dan unta. Dan setiap satu orang sudah mencukupi keluarganya juga. Dari tujuh orang itu berarti semuanya juga sudah tercukupi keluarganya. Inilah pendapat jumhur ulama. Ada di sana pendapat yang lain, yaitu bahwa sapi hanya bertiga, yakni sapi musyarakahnya itu adalah tiga orang. Tapi ini pendapat yang lemah. Dan pendapat yang rajih itu pendapat mayoritas para ulama, dan sebagian menukil ini ijma', bahwa sapi dan unta itu bisa, boleh seseorang bergabung sejumlah tujuh orang maksimal. Jika kurang dari itu tidak masalah. Hanya tiga orang, maka tidak masalah. Di bawah tujuh, tidak masalah. Tapi yang maksimalnya adalah tujuh orang. Di hadithi Jabir radhiyallahu anhu, dalilnya adalah hadith Jabir radhiyallahu anhu, qala, naharna ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, kami melakukan an-nahar. Nahar itu bukan menyembelih, yakni nahar itu menusuk leher unta. Biasanya nahar itu digunakan untuk unta. Unta lebih mudah pembunuhannya dan penyembelihannya dengan melakukan an-nahar, tidak disembelih seperti kambing atau sapi, karena berat, kuat. Unta lebih kuat tenaganya, sehingga cukup ditusuk bagian bawah lehernya, nanti langsung keluar darah banyak, dan akhirnya unta itu akan terjatuh dengan sendirinya. Yang lebih arfaq, lebih memudahkan dalam penyembelihan unta dan lebih mengenakan dia, tidak menyakitkan. Ini dalam unta. Naharna ma Rasulillah amal Hudaybiyah al-badanati al-sab'ah. Kami dahulu melakukan penyembelihan terhadap badanah seekor unta an-sab'ah, untuk tujuh orang. Seekor unta untuk tujuh orang di tahun Hudaybiyah, di tahun perjanjian Hudaybiyah. Wal baqarah an-sab'ah, demikian juga kami menyembelih unta untuk tujuh orang. Jadi mereka bergabung tujuh orang dan menyembelih satu unta. Nah, ini yang sabit. Dan inilah pendapat yang rajih. Yaitu kambing tidak bisa dipecah. Kambing harus satu. Satu orang, satu kambing. Tidak boleh dipecah. Adapun unta dan sapi, maka boleh dipecah. Pembagiannya menjadi maksimal tujuh orang. Kemudian permasalahan yang berikutnya, sebelum kita masuk masalah berikut, masalah yang ketiga, yaitu sebuah permasalahan, apa yang lebih utama, mana yang lebih utama jenis hewan-hewan kurban ini, mana yang lebih utama untuk dijadikan sebagai udhiyah, apakah unta, sapi atau kambing yang paling utama dijadikan sebagai udhiyah. Ada khilaf di antara para ulama. Pendapat yang pertama, bahwa yang paling utama adalah kambing. Yang paling utama adalah kambing kibas, kambing kabsh, domba. Domba ini jenis kambing yang paling utama untuk dijadikan hewan kurban. Ini pendapat yang pertama. Apa dalilnya? Dalilnya itu perbuatan Rasul alaihissalatu wassalam, bahwa beliau setiap kali menyembelih hewan kurban di Idul Adha selalu memilih kambing. Selalu memilih domba kabsh. Yang kedua, dalil yang kedua yang ada pada mereka, mereka mengatakan bahwa karena kambing itulah sebagai pengganti putra Ibrahim alaihissalam di saat Allah perintahkan untuk menyembelih Ismail. Bisa Allah menyembelih Ismail, maka Nabi Ibrahim ketika ingin melaksanakan perintah Allah tersebut, maka Allah ganti dengan kambing. Allah perintahkan untuk mengganti dengan kambing. Dan pendapat ini mengatakan, seandainya di sana ada yang lebih utama dari kambing, tentu Allah Azza wa Jal memerintahkan untuk menyembelih dari yang lainnya, bukan dari kambing, dari sapi atau dari unta. Pendapat yang kedua adalah pendapat jumhur ulama, pendapat mayoritas para ulama, bahwa yang paling utama dalam kurban, jenis hewan kurban yang paling utama adalah sesuai urutannya, yang terbesar dan yang termahal adalah ibil, unta. Paling utama, unta. Urutannya demikian. Ini pendapat yang lebih kuat, pendapat yang rajih, itu pendapat jumhur ulama. Yang paling utama adalah unta, satu orang menyembelih satu unta. Ini paling utama. Yang kedua, sapi, satu orang untuk satu sapi. Kemudian tingkat yang berikutnya, al-ghanam. Yang berikutnya baru, kambing. Kemudian di bawahnya lagi, di bawah tingkat penyembelihan kambing, keutamaan, jadi utama yang pertama adalah menyembelih seekor unta sendirian. Satu orang menyembelih seekor unta, ini paling utama. Yang kedua, menyembelih seekor sapi sendirian, tidak bergabung dengan yang lain. Yang ketiga, kambing. Yang ketiga, menyembelih seekor kambing. Baru yang berikutnya, yang keempat, yaitu bergabung. Ada bergabung tujuh orang untuk menyembelih unta. Yang kelima, bergabung tujuh orang untuk menyembelih sapi. Jadi ishtirak itu yang paling rendah. Yang paling utama, unta sendirian. Yang kedua, sapi sendirian. Yang ketiga, kambing. Adapun yang ishtirak, iuran untuk kurban satu ekor sapi atau satu ekor unta, itu di bawah keutamaan berkurban seekor kambing. Sehingga yang paling lebih utama, nah, seorang bergabung tujuh 7 orang untuk membeli seekor sapi atau seekor unta, atau dia berkurban kambing 1. Jawaban yang paling utama, yang lebih utama, dia berkurban 1 kambing daripada bergabung dengan yang lainnya untuk membeli seekor sapi atau unta. Adapun dalil jumhur, dalil yang ada pada pendapat ini adalah bahwa sesuatu yang paling utama dan yang paling berharga, yang paling besar dan paling berharga dan paling banyak dagingnya, maka itu lebih sempurna dan lebih utama dan lebih utama. Dan banyak hadis yang menunjukkan ini, seorang lebih utama itu aghlaha thamanan wa anfasu 'inda ahliha. Di saat budak mana, ketika ada seorang sahabat yang bertanya, budak mana yang paling utama untuk aku bebaskan ya Rasulullah, budak yang paling berharga dan yang paling bermanfaat, yang paling bermanfaat. Maka demikian pula digaskan dengan yang lainnya. Berinfak itu sesuatu yang paling besar kadarnya dan yang paling banyak manfaatnya dan yang paling berharga, itu lebih utama. Demikian juga di antara dalil jumhur adalah hadis tentang keutamaan orang yang berangkat di awal kali, yang berangkat di hari Jumat. Man raha fi sa'atil ula, kata Rasulullah SAW, barang siapa yang berangkat di jam pertama hari Jumat datang ke masjid, orang yang paling pertama datang ke masjid, maka dia faka'annama qarraba badanah, seakan-akan dia menyembelih seekor unta. Waman raha fi sa'atil thaniyah, dan barang siapa yang berangkat ke masjid di saat kedua, di jam kedua, ini setelah jam yang pertama yang paling utama, yaitu seperti menyembelih seekor unta, yang kedua seperti menyembelih ekor sapi, kemudian yang ketiga seperti menyembelih seekor kambing, yang keempat seperti menyembelih seekor ayam, dan yang berikutnya seperti menyembelih seperti berkurban dengan telur ayam. Dari hadis ini menunjukkan pula bahwa dia terus memberi permisalan bahwa orang yang berangkat pertama kali ke masjid di salat Jumat itu dia mendapat pahala seperti berkurban unta, menunjukkan kurban unta ini paling utama. Kemudian yang kedua seperti menyembelih sapi, dan yang ketiga menyembelih kambing sesuai urutannya. Adapun terkait Rasul alaihi salatu wassalam, kenapa beliau setiap udhiyah berkurban di hari Id memilih kambing, dikarenakan dijawab oleh jumhur ulama bahwa hal tersebut lebih meringankan untuk umatnya. Rasul melakukan itu dalam rangka meringankan umatnya, sehingga umatnya melihat bahwa beliau tidak menyembelih yang lain, kambing, dan ringan. Tidak, seandainya Rasul memilih unta untuk disembelih, maka umatnya akan terasa berat jika setiap kali berkurban akan memilih hewan-hewan yang bernilai dan besar tersebut. Dan jenis kambing yang paling utama untuk dijadikan kurban yaitu kambing domba, al-kabsh. Domba jantan yang gemuk, berwarna mayoritasnya putih atau berwarna putih, dan memiliki tanduk. Ini yang paling utama. Nah, yang zakar, jantan itu lebih utama daripada yang betina. Apakah yang betina boleh? Boleh, tidak masalah, boleh. Bahkan ijma' sepakat para ulama bahwa berkurban dengan yang betina itu tidak masalah. Tetapi yang utama yaitu yang jantan. Kemudian warna putih, gemuk, ini yang lebih utama. Yang tidak gemuk juga tidak mengapa, selama tidak sampai cacat. Tapi yang lebih utama yaitu yang lebih gemuk. Yang bertanduk tentunya lebih utama daripada yang tidak bertanduk. Dan demikianlah seorang berkurban, hendaknya dia memilih yang paling utama. Jika tidak mampu yang paling utama, maka mendekati yang utama tersebut. Karena semakin bernilai hewan kurban tersebut dan semakin sempurna sifatnya, tentu ibadah ini semakin tinggi pahalanya di sisi Allah, semakin besar nilainya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Demikianlah apa yang bisa kita ambil dari pelajaran kita di malam hari ini. Naktafi bi hadzal qadr. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.